jangan pernah ada pertengkaran lagi antara diriku dan dirimu. Jangan pernah lagi cemburu padaku yang harus kau tahu sesungguhnya. Sumpah mati aku cinta. Yeah.